Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال رحمه الله وعن Zir ibn Hubaysh qala ataitu Sufwan ibn Assal radhiyallahu anhu as'aluhu 'anil mashi 'alal khuffain. Dan dari Zir bin Hubaysh radhiyallahu anhu ia menyatakan, aku mendatangi Sufwan bin Assal radhiyallahu anhu. Aku tanyakan kepadanya tentang mengusap kedua khuf, kedua sepatu kulit yang biasa dipakai atau digunakan manakala safar atau manakala di musim dingin. Faqala, kemudian Sufwan Ibnu Assal radhiyallahu anhu bertanya, "Ma jaa'a bika ya Zir?" Dengan sebab apa engkau datang wahai Zir? Faqultu, maka Zir bin Hubaysh radhiyallahu anhu menjawab, "Ibtigha'al ilmi." Dalam rangka untuk mencari ilmu. Faqala, maka kemudian sahabat Sufwan bin Assal radhiyallahu anhu menyatakan, innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yatlubu. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap mereka, meletakkan sayapnya bagi orang yang tengah menuntut ilmu sebagai bentuk keridoannya, sebagai bentuk para malaikat itu senang, sukacita, bima yatlubu, dengan apa yang dicari oleh seorang penuntut ilmu tersebut. Faqultu, kemudian aku menyatakan, yaitu Zir bin Hubaysh radhiyallahu anhu, innahu qad hakka fi sadril mashu ala khufain ba'dal ghaid wal baul. Sesungguhnya terbetik dalam diriku bahwasannya mengusap atas dua khuf setelah buang air besar ataupun setelah buang air kecil. Jadi gambarannya sahabat Zir bin Hubeish bahwasannya mengusap khuf itu dilakukan oleh seseorang yang telah berhadas, yaitu dengan sebab ia buang air besar ataupun buang air kecil. Kemudian masih kata Riz bin Hubeish radhiyallahu an, wa kunta imra'an min ashabin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan engkau, yaitu maksudnya kepada Safwan bin Assal radhiyallahu anhu, dan engkau wahai Safwan adalah seorang yang termasuk dari para sahabat nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faji'tu as'aluka, maka dengan sebab itulah aku datang untuk bertanya kepada dirimu. Apa pertanyaannya? Pertanyaan yang diajukan oleh Zir bin Hubeish radhiyallahu an, hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika syai'a, apakah engkau wahai Safwan telah mendengar bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan sesuatu tentang yang demikian itu, yaitu tentang masalah mengusap al-mashu alal khufain, mengusap kedua khuf tersebut. Qala, maka jawab Safwan bin Assal radhiyallahu anhu, na'am, ya, kana ya'muruna idza kunna safaran. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kami apabila kami tengah safar, au musafirin, atau kami sebagai orang-orang yang sedang bepergian, alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihinna illa min janabah, bahwasannya kami dilarang untuk melepas khuf atau melepas khuf kami selama 3 hari 3 malam, kecuali bila kami dalam keadaan junub, dalam keadaan berjanabah. Lakin min ghaitin wa baulin wa naumin, akan tetapi kami tidaklah diperintah untuk melepaskan khuf tersebut manakala kami melakukan buang air besar, buang air kecil, atau tidur. Fakultu, maka aku katakan, atau aku bertanya, aku tanyakan kembali kepada Safwan bin Assal radhiyallahu anhu, hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'a, apakah engkau juga mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan sesuatu yang berkaitan dengan al-hawa. Apakah al-hawa tersebut? InsyaAllah nanti dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Qala, maka jawab sahabat Safwan ibnu Assal radhiyallahu anhu, na'am, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi safarin. Ya, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika dalam safar. Fabaina nahnu indahu idh nadahu a'rabiyun bisautin lahu jahwari. Kemudian ketika kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tiba-tiba seorang A'rabiyun, yaitu seorang Badui, seorang Badui yang tinggal di pedalaman, atau diistilahkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, yang dimaksud dengan al-A'rabi, A'rabiyun, yaitu orang yang dia tinggal di satu perkampungan yang jauh, belum pernah mendapatkan ataupun belum pernah belajar, tinggalnya di pelosok. Kemudian orang Badu ini bersuara keras terhadap Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, memanggil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan suara keras, ya Muhammad, wahai Muhammad. Faajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nahwan min sautihi. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, menjawab panggilan dari orang Badui tersebut dengan panggilan yang, dengan suara yang sama, yaitu dengan suara yang keras. Ha'um, kemarilah, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqultu lahu, maka aku katakan kepada A'rabi tersebut, yaitu maksudnya Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu, menyatakan kepada orang Badui tersebut, waihak uqbud min sautik fa innaka 'inda an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rendahkan suaramu, karena sesungguhnya engkau berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qad nuhita an hadza, dan engkau dilarang melakukan yang demikian itu, yaitu mengeraskan suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala, maka A'rabi tersebut, orang Badui tersebut menjawab, wallahi la aghbud, demi Allah, saya tidak akan merendahkan suara saya. Qala al-A'rabi, kemudian orang Badui tersebut bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-mar'u yuhibbul qauma walamma yalhaq bihim. Seseorang mencintai satu kaum, namun ia tidak mendapati kaum tersebut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu bersama dengan orang yang ia cintai kelak di hari kiamat. Famazala yuhaddithuna hatta dzakara baban minal maghribi masiratu 'ardihi aw yasiru ar-raqibu fi 'ardihi 40 atau 70 aman. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lantas terus menerus bercerita, terus menerus berbicara, sampai beliau menyebutkan satu pintu dari arah barat, yang arah tersebut apabila diukur dengan perjalanan, perjalanan darat, maka perjalanan itu ditempuh dengan 40 atau 70 tahun lamanya. Qala Sufyan ahadurwat, kemudian Sufyan salah satu daripada periwayat hadis ini menyebutkan, qibala syam khalaqahu Allahu ta'ala yauma khalaqa samawati wal ard maftuhan litaubati la yughlaqu hatta tatlu'a syams minhu. Maka dari arah Syam Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan pintu tersebut, ketika satu hari di mana langit dan bumi telah Allah ciptakan, dan pintu itu terus menerus terbuka bagi orang yang bertobat, dan tidaklah ditutup pintu tersebut hatta tatlu'a syamsu minhu, sampai kemudian matahari terbit dari arah tempat tenggelamnya, sampai kemudian matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Rawahu At-Tirmidzi wa ghairu wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ini riwayat At-Tirmidzi dan yang selainnya, dan Al-Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan sahih. Ikhwafiddin a'azakumullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukil hadis ini di dalam bab At-Taubah. Syahid daripada hadis ini yaitu pada penggalan kalimat akhir, di mana pintu taubat itu tidak pernah ditutup hingga matahari terbit dari arah tenggelamnya. Dengan sebab inilah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menempatkan hadis ini di dalam bab pertaubatan, di dalam bab yang berkaitan dengan masalah taubat. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan pintu taubat yang pintu itu terus menerus terbuka bagi siapa saja yang ingin bertaubat, dan pintu itu tidak akan pernah ditutup sampai kemudian hari kiamat tiba. Maka hadis ini menunjukkan tentang dorongan bagi seorang muslim untuk terus-menerus menunaikan ibadah dalam bentuk pertaubatan ini. Karena sesungguhnya bagi seorang muslim dimanapun ia berada dan kapanpun ia berada, niscaya tidak akan lepas dari kesalahan-kesalahan yang ia perbuat, sengaja ataupun tidak sengaja, kecil ataupun besar. Pasti seorang muslim pernah melakukan satu bentuk kesalahan. Maka sebelum pintu taubat itu ditutup, hendaknya kita untuk terus memanjatkan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan contoh bagaimana beliau yang dosa-dosanya diampuni, dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun beliau tetap memanjatkan istighfar, memanjatkan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang pernah kita baca, tidak kurang dari 70, atau dalam riwayat yang lain tidak kurang dari 100 kali Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terus menerus bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka taubat itu adalah merupakan satu bentuk ibadah, satu bentuk ibadah. Seseorang yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan seseorang yang kemudian ia menjadi hina, justru ia akan terangkat, justru ia akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, demikian juga di hadapan manusia. Kenapa demikian? Karena ketika ia bertaubat dengan mengikhlaskan diri semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya ia tengah melakukan satu bentuk pengakuan atas kesalahan yang ia lakukan, penyesalan yang ada pada dirinya. Untuk kemudian dengan penyesalan ini ia berupaya untuk memperbaiki diri, sehingga taubat itu adalah satu bentuk prosesi ibadah yang ditunaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah ini akan memberikan kebaikan bagi diri orang yang bertaubat tersebut. Tidak lantas kemudian lantaran seseorang bertaubat kemudian akan menjadi hina di hadapan manusia. Tidak lantas kemudian orang yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas kemudian derajatnya turun di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, atau bahkan di hadapan manusia. Tidak demikian. Allah tidak akan membiarkan seseorang yang beribadah kepadanya kemudian dibiarkan begitu saja. Justru Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beristighfar melalui amalan istighfar, memohon ampun atas segenap kesalahan yang ia perbuat. Kemudian ia bertaubat, menyesali diri atas apa yang telah ia perbuat, atas kesalahan dan dosa yang ia lakukan. Ia sesali. Kemudian ia pun berjanji untuk tidak mengulangi lagi dosa dan kesalahan tersebut. Sehingga kemudian dengan taubat itu, ia berupaya untuk memperbaiki diri. Memperbaiki diri dengan tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan, dengan tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Akankah kemudian orang yang memperbaiki diri ini akan hina di hadapan manusia yang lainnya? Tentu tidak. Seseorang yang berusaha untuk terus memperbaiki diri, ia akan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan mendapatkan kemuliaan di sisinya, karena dia adalah orang-orang yang berupaya untuk senantiasa baik dan menjadi orang yang baik. Maka tidak lantas kemudian karena taubat itu ia merasa malu. Hanya orang-orang yang ada pada dirinya sikap-sikap kibir, sombong, merasa diri tinggi, memiliki sikap tarafu', bahwasanya dirinya lebih tinggi, lebih mulia, lebih berilmu, lebih dan lebih lainnya, kemudian enggan untuk bertaubat. Padahal dia jelas sudah melakukan kesalahan. Padahal jelas dia telah melakukan sesuatu yang menjadikan dirinya akan dihisab dengan kesalahan-kesalahan tersebut. Namun karena sikap kibirnya, sikap sombongnya, ia kemudian tidak mau bertaubat, tidak mau kemudian mengakui dan menyesali kesalahannya tersebut. Nas'alullah salamah wal afiyah. Kita berlindung, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas hal-hal yang demikian ini. Memohon keselamatan dan afiyah dari hal-hal yang demikian ini. Maka ikhwafiddin azakumullah, hadis dari Zir bin Hubaysh radhiyallahu anhu ini menunjukkan bahwasannya amalan taubat, amalan perbuatan ibadah ini adalah sesuatu yang terus-menerus Allah subhanahu wa ta'ala akan menerimanya. Di antara faidah daripada hadis ini yaitu bahwasannya sahabat yang mulia Zir bin Hubaysh mendatangi sahabat lainnya yaitu yang bernama Safwan bin Assal radhiyallahu anhu. Datangnya dengan sebab apa? Min ajlil ilm. Datangnya dengan sebab ada keperluan yang bersifat ilmiah. Yang dia cari adalah al-ilm. Yang dia cari adalah ilmu. Ia bertanya tentang sesuatu yang belum ia fahami. Yang belum ia fahami. Karena apa yang ada pada dirinya, karena apa yang ada pada diri sahabat Zir bin Hubaysh ini, memiliki anggapan, dugaan bahwasannya, mengusap khauf ini, dilakukan, manakala ia, artinya melepas khauf itu, manakala ia dalam keadaan berhadas yang sifatnya, yaitu buang air besar ataupun buang air kecil. Padahal tidak demikian yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di sini kita melihat keutamaan bagi orang yang mencari ilmu, keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu, yaitu sebagaimana keutamaan tersebut diucapkan atau dinyatakan oleh Sofwan bin Assal radhiyallahu anhu, yaitu innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi ridhon bima yatlubu, bahwasannya para malaikat dia meletakkan sayap-sayapnya bagi seorang yang tengah menuntut ilmu, disebabkan para malaikat itu begitu bersuka cita, ridho, senang dengan apa yang dilakukan oleh seorang yang sedang mencari ilmu. Ini menunjukkan keutamaan fadilatul ilm, keutamaan ilmu, dan keutamaan orang yang mencari ilmu. Ilmu apa yang dimaksud? Yang dimaksud ilmu adalah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-ilmu syar'i. Ilmu syar'i, ilmu agama. Ilmu agama yang benar, yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaitu ilmu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka orang-orang yang menuntut ilmu yang demikian ini, maka ia mendapatkan keutamaan. Adapun ilmu-ilmu yang terkait dengan masalah keduniaan, maka itu bagiannya bagi dunia, bagi dunianya. Tetapi ilmu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, huwallazi fihi ath-thana wal madah wal hathu alaihi fil Qur'an, yaitu ilmu yang di situ ada pujian, ada sesuatu yang dipuji, mendapatkan pujian dan orang terdorong untuk mendapatkan ilmu tersebut, yaitu ilmu yang ada di dalam Al-Qur'an was-sunnah. Maka inilah yang disebut dengan ilmu syar'i, yaitu ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran was-sunnah. Dan ilmu ini merupakan salah satu, seseorang yang menuntut ilmu merupakan salah satu dari macam ia melakukan jihad fi sabilillah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa huwa naw'un minal jihadi fi sabilillah. Seseorang yang menuntut ilmu, dia dalam keadaan sedang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwasannya agama ini ditegakkan dengan dua perkara. Islam ditegakkan melalui dua perkara, yaitu tegak dengan al-ilmu wal bayan. Agama ditegakkan dengan ilmu dan al-bayan. Yang kedua, bisilah. Agama ini ditegakkan dengan senjata, yaitu pedang dan tombak. Sampai kemudian sebahagian ulama menyebutkan bahwasannya menuntut ilmu lebih utama, menuntut ilmu lebih utama dari jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan senjata. Kenapa demikian? Karena menuntut ilmu itu berarti dia menunaikan jihad fi sabilillah dalam rangka untuk apa? Hifdu syariah, dalam rangka untuk menjaga syariat, dalam rangka untuk menjaga syariat. Tidak akan mungkin syariat itu terjaga dengan baik, berlangsung dengan baik tanpa adanya orang yang menuntut ilmu. Maka syariat ini bisa terjaga atas ba'dallah, yaitu dengan adanya para ulama, orang-orang yang menuntut ilmu dan orang-orang yang menuntut ilmu, ya, maka sesungguhnya yang penjagaan syariat ini akan bisa terjadi yaitu dengan ilmu itu sendiri. Ya. Sedangkan jihad dengan senjata, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan senjata, ya, dia mabniun alal ilmi. Ya, jihad itu pun dibangun atas dasar ilmu pula. Ya. Tidak kemudian, ya, seorang mujahid, ya, seorang yang sedang berjihad di jalan Allah berjalan, ya, kemudian tanpa dasar ilmu, ya, bagaimana mungkin, ya, tidaklah dia akan bisa berperang dengan baik, ya, dia, tidaklah dia akan bisa menyerang dengan baik, ya, membagi ghanimah dengan baik, ya, tanpa ada dasar ilmu, tanpa didasari oleh ilmu. Maka penting sekali, ya, ilmu syar'i ini. Ya. Bagaimana ia menghukumi para tawanan, ya, tidak ada lain kecuali dengan ilmu itu sendiri. Nah, maka seseorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan senjata, ya, itu pun harus dibangun dengan dasar ilmu syar'i. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan bagi orang-orang yang menuntut ilmu, bagi orang-orang yang berilmu. Sebagaimana firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dia akan ditinggikan beberapa derajat. Maka ini adalah merupakan bentuk keutamaan orang yang menuntut ilmu. Maka penting sekali bagi kita untuk terus menerus menuntut ilmu selama keadaan memungkinkan. Selama keadaan memungkinkan. Tentu saja menuntut ilmu, ya, mengambil ilmu dari orang-orang yang memang thiqah, terpercaya, ya, tidak sembarangan, ya, mendapatkan atau mengambil ilmu tersebut. Ya. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah agama, ya, maka hendaknya engkau perhatikan dari siapa, ya, engkau mengambil ilmu tersebut. Dari siapa engkau mengambil, ya, ilmu yang akan menjadikan dasar amalan, ya. Maka penting bagi kita untuk memperhatikan, ya, selain materinya, juga siapa yang menyampaikan. Kemudian juga, ya, penting bagi kita untuk, ya, senantiasa, ya, ikhlas di dalam menuntut ilmu. Ya, jangan kemudian, ya, kita menjadikan, ya, sesuatu yang akan menjadikan aktivitas menuntut ilmu itu menjadi sia-sia karena tidak dilandasi dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara faidah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang baru saja kita baca. Kemudian dari hadis ini pun kita dapatkan faidah, hendaknya seseorang yang ketika ia memiliki iskal, memiliki masalah, ya, terkait dalam masalah agama, maka hendaklah ia mencari orang yang memang alim, mampu untuk memberikan jawaban yang benar terkait permasalahan tersebut. Dan sahabat Zir bin Hubais radhiyallahu anhu mendatangi sahabat yang lain, yaitu Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu, di mana sahabat Sofwan ini adalah sahabat yang pernah mendengar langsung pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang satu masalah. Maka kemudian seorang sahabat bertanya untuk sesuatu yang bertanya kepada seseorang yang memang orang ini mengetahui tentang permasalahan tersebut. Dan demikianlah para sahabat memberikan contoh bagaimana kita dapati seperti sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau mendengar bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda kada wa kada, demikian dan demikian. Maka kemudian sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu menyiapkan segala sesuatunya untuk mendapatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Ternyata yang mendengarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini seorang sahabat yang pada waktu itu menetap di Mesir. Maka dalam rangka untuk mendapatkan kebenaran ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berangkat dari Madinah menuju ke Mesir. Jangan dibayangkan keadaannya seperti sekarang, berangkat dari Madinah naik pesawat 2 jam 3 jam sampai di Mesir. Pada zaman dulu, pada zaman sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berangkat dari Madinah menuju ke Mesir dengan menyiapkan segenap perbekalan. Berhari-hari beliau berjalan menuju ke Mesir, melewati padang pasir yang di siang hari sedemikian panas, di malam hari sedemikian dingin. Berjalan dalam rangka untuk menemui seorang sahabat, sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang katanya sahabat ini mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya apa? Artinya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ingin menuntut ilmu, ingin belajar kepada orang yang katanya langsung mendengarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kemudian Abu Ayyub setibanya di Mesir, ditunjukkan rumahnya, kemudian ia ketuk pintu, kemudian ia bertemu, kemudian setelah itu ditanyakan, benarkah engkau mendengarkan secara langsung bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengucapkan kada wa kada, begini dan begini? Maka sahabat ini menjawab, naam, ya, saya mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengucapkan demikian, demikian, demikian. Maka kemudian Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu mendapatkan kepastian bahwasannya itu adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka berarti Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu telah mendapatkan satu ilmu. Setelah mendapatkan satu hadis, satu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kemudian Abu Ayyub pamit untuk izin kembali lagi ke Madinah. Hanya satu hadis. Untuk mendapatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seorang sahabat mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu harus berjalan, harus melewati padang pasir. Sedemikian susah payahnya mendapatkan ilmu, mendapatkan satu hadis. Inilah perjuangan para sahabat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam rangka menjaga syariat. Hifdzus syariah, penjagaan terhadap syariat sedemikian kuat yang dilakukan oleh para sahabat. Ya. Perjuangan yang sedemikian besar. Kemudian ya, dengan begitu saja ya, dilecehkan oleh orang-orang Syiah, Rafidah, Najis. Dilecehkan oleh Al-Huthiyun yang memiliki keyakinan Rafidah, Najis. Al-Huthi itu mengkafirkan para sahabat di antara keyakinannya. Maka walhamdulillah, jazahullahu khaira, kita sampaikan kepada Raja Salman, semoga Allah menjaganya, atas tindakan-tindakan untuk menghancurkan orang-orang yang melecehkan, menghinakan, mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka bagaimana mungkin para sahabat yang sudah sedemikian rupa menjaga syariat ini, kemudian dengan begitu saja orang-orang Syiah, Rafidah mencelanya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "La tasubbu ashhabi." Jangan engkau cela para sahabatku. Mereka mencela Abu Hurairah. Mereka mencela sahabat yang mulia Abu Bakar, Umar, dengan mengatakan sonamai Quraisy, dua berhala Quraisy. Mereka pun menyatakan bahwasanya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Aisyah radhiyallahu anha adalah pelacur, berbuat zina. Wal iyadzu billah. Ini orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah. Tidak ada kebaikan sama sekali di mata mereka, para sahabat yang mulia ini. Maka pantas apabila mereka mendapatkan perlakuan yang hina dan dihinakan. Maka benarlah apa yang dinyatakan oleh Syekh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, bahwasannya apa yang terjadi di Yaman bukan semata-mata pemberontakan, bukan semata-mata rebutan kursi kekuasaan, bukan. Tetapi sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, bahwasannya apa yang dilakukan dan apa yang terjadi di Yaman yang diperbuat oleh Al-Huthiyun, mereka adalah orang-orang yang akan menghancurkan Islam dan Ahlus Sunnah. Tidak ada kebaikan pada orang-orang Syiah, Rafidah. Lihatlah apa yang terjadi di Suriah. Lihat apa yang terjadi di Irak. Lihat apa yang terjadi di beberapa negara, terkhusus di Iran sendiri. Mereka adalah orang-orang yang memang memerangi Islam dan kaum muslimin dan Ahlus Sunnah terkhusus. Maka apa yang terjadi di Yaman bukan semata-mata peristiwa politis, bukan. Tetapi ini adalah bahagian dari upaya untuk menghancurkan kaum muslimin, terkhusus adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita jangan tertipu, jangan kemudian tersangkut dengan subhat-subhat. Wah, itu gerakan perebutan kekuasaan, itu kudeta, itu rebutan kursi kekuasaan, ya, dan seterusnya. Ya. Ikhwah fiddin azakumullah, itulah Syiah. Ya. Mereka, Syiah ini, di Indonesia masih sedikit. Jumlahnya masih sedikit. Tapi mereka sudah berani membunuh seorang Muslim di Jember. Mereka sudah berani menyerang. Di mana itu? Bukit Az-Zikra, ya. Sudah berani. Apalagi kalau mereka sudah dapat bantuan logistik, ya, dari Iran. Sudah habis. Ya. Sampai di Iran saja dulu, ya. Jahat mereka. Tidak ada kebaikan mereka sedikit pun. Ya. Mereka itu adalah jahat. Ya. Dan kita harus mewaspadai. Sekarang ini mereka sedang membangun apa yang disebut dengan Iran Corner di berbagai perguruan tinggi. Di Universitas Muhammadiyah Malang, di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, milik Muhammadiyah juga, di Universitas Islam Negeri Ciputat, di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dan di beberapa tempat lain. Mereka mengemas, ya, gerakan clandestine mereka mengemas, dikemas dengan apa? Dengan pertukaran budaya yang sebenarnya sedang upaya untuk mensyiahkan Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.